Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarra al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah haji, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh merupakan kebahagiaan tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada antum sekalian untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah, da'ahum fa'ajabuh, sa'alu fa'atahum. Kata Nabi SAW, sungguhnya para jamaah haji dan para jamaah umrah adalah tamu-tamu Allah. Tamu-tamu Allah. Allah undang mereka dan mereka pun datang memenuhi undangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka meminta kepada Allah, maka Allah kabulkan permohonan mereka. Jadi ini adalah status yang sangat mulia tatkala antum datang dari jauh sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah haji dikenal dengan duyufur rahman, yaitu tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana para tamu bisa beradab dengan adab tamu, maka niscaya insyaallah yang mengundang tuan rumah akan memberikan pelayanan yang terbaik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas perkara yang sangat penting sebelum kita melaksanakan ibadah haji agar haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita akan berbicara tentang masalah ikhlas. Karena sebagaimana kita ketahui, amalan sebesar apapun, seletih apapun, sebesar apapun biayanya, jika tidak dibangun di atas keikhlasan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Amalan yang terbaik sebagaimana kata Al-Fudail bin Iyad, yaitu aswabuhu wa akhlasuhu, yaitu amalan yang paling ikhlas dan yang paling benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan ini menjadi lebih penting lagi tatkala ibadah haji dan ibadah umrah termasuk ibadah yang rawan menjerumuskan orang dalam riya. Ya, berbeda dengan salat. Kalau salat orang mungkin tidak perlu riya karena semua orang salat. Kalau puasa pun tidak riya. Puasa Ramadan semua orang juga berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi perkaranya menjadi spesial tatkala umrah dan haji. Tatkala umrah dan haji. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW tatkala berhaji beliau berkata, Allahumma hadhihi hajjatun la riya fiha wala sum'ah. Ya Allah, sungguhnya ini adalah hajiku, tidak ada riya di dalamnya dan tidak ada sum'ah di dalamnya. Artinya apa? Nabi mengatakan, saya berhaji bukan untuk dipuji oleh manusia, dan saya berhaji pula bukan untuk didengarkan kepada manusia. Oleh karenanya ini peringatan bagi kita agar kita tatkala berhaji mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, agar kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ternyata berhaji hanya sekedar ingin disanjung, hanya sekedar untuk diakui oleh masyarakat, hanya ingin dipanggil Pak Haji, maka ini adalah niat yang hina, niat yang hanyalah membuat kita menyesal di kemudian hari. Niat yang rusak ini akan membuat haji kita sia-sia, tidak ada pahalanya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena saya katakan tadi, ibadah sebesar apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun biayanya, seletih apapun dilaksanakan, kalau ternyata tidak dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin haji kita diterima. Setiap kita ingin haji kita mabrur. Karena kalau haji kita mabrur, balasan adalah surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah." Haji yang mabrur tidak ada balasan yang setimpal kecuali surga. Semoga Allah menjadikan haji kita haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, man hajja walam yarfus walam yafsuk, ya man hajja hadzal bait. Barang siapa yang berhaji ke Ka'bah lillah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, walam yarfuth walam yafsuq, dan dia tidak melakukan kemaksiatan, dia tidak berkata-kata yang kotor. Raja'a min dzunubihi ka yaumin waladathu ummuhu, maka dia akan bersih dari dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari perut ibunya. Dan kita tahu kalau seorang baru dilahirkan dari perut ibunya berarti tidak ada dosa sama sekali, bersih, ya, bersih, tidak ada dosa sama sekali. Lembaran tadinya lembaran hitam menjadi lembaran yang putih bersih kembali. Tapi harus terpenuhi syaratnya. Syaratnya diantaranya man hajja hadzal bait lillah. Barang siapa yang berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin kita bahas pada malam hari ini, yaitu kita berusaha untuk memahami apa makna ikhlas agar kita bisa beribadah berhaji karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berangkat dari Indonesia atau dari Malaysia masih ada perasaan ingin disanjung oleh tetangga, ingin diakui oleh kerabat, oleh keluarga, ya, malu karena dikatakan uangnya sudah banyak kok enggak haji-haji, ini semua buang. Buang niat-niat tersebut. Apalagi hanya sekedar ingin dipanggil Pak Haji, ya, ini niat seperti ini dibuang agar haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala punya perkataan yang sangat indah dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib. Beliau berkata dalam kitabnya tersebut, "Laisa sya'nu fil amal wa innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu au yuhbituhu." Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bukanlah perkara yang paling utama adalah beramal saleh. Beramal saleh penting, tapi itu bukan yang paling utama. "Laisa sya'nu fil amal." Bukan perkara yang paling penting adalah beramal saleh. Wa inna masya'nu, tapi perkara yang lebih penting lagi, ya, adalah menjaga amal, hifdzil amal mimma yufsidu au yuhbituhu. Bagaimana kita bisa menjaga amal soleh dari perkara-perkara yang bisa merusaknya dan bisa menggugurkannya. Kemudian beliau berkata, fardiya wa in daqqa fahuwa muhbitun lil amal wa huwa abwabun katsira. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, contoh riya, riya itu meskipun tipis, maka dia menggugurkan amalan. Meskipun dia tipis, dia menggugurkan amalan. Padahal riya itu memiliki pintu-pintu yang banyak. Memiliki pintu-pintu yang banyak. Jadi kalau kita beramal saleh, ingin dipuji oleh dua orang, sama ingin dipuji sama seribu orang, sama saja, amal kita tidak diterima. Saya ulangi, kita beramal saleh, ingin dipuji oleh dua orang, ini riya namanya. Beramal saleh untuk dilihat, untuk dipuji, untuk disanjung, untuk diakui, untuk dihormati. Ingin dipuji oleh dua orang, tidak ada bedanya kita beramal soleh ingin dipuji sama 1 juta orang. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya kita ingin dipuji oleh 1000 orang. Maka riya meskipun tipis menggugurkan amal seseorang. Maka hendaknya kita berhati-hati agar jangan terjerumus dalam penyakit riya. Sebelum kita membahas tentang bahayanya riya, kita perlu mengerti dulu apa itu ikhlas. Karena lawan daripada ikhlas adalah riya. Penyakit yang bisa menggugurkan keikhlasan seorang adalah riya dan juga ujub. InsyaAllah kita bahas pada malam hari ini. Ikhlas, sering kita dengar. Ikhlas dari bahasa Arab diambil dari kalimat khalusa yang artinya murni. Khalusa artinya murni. Adapun ikhlas dari akhlasa yukhlisu ikhlasan artinya memurnikan. Secara sederhana maknanya adalah memurnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan amalan dari segala niat-niat kotor yang mencampurinya, agar tidak terkontaminasi, tidak terkotori dengan niat-niat keduniaan. Semuanya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas. Ya. Dan kalimat khalusa sering disebutkan dalam Al-Qur'an. Intinya maknanya adalah murni. Di antara penggunaan kalimat khalusa dalam Al-Qur'an agar kita bisa paham arti makna murni, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butuniha min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pada binatang ternak itu ada pelajaran yang baik. Kami keluarkan dari perut binatang ternak tersebut min baini farthin wa damin. Kami keluarkan di antara kotoran dan di antara darah labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Yaitu susu yang murni yang mudah untuk diminum. Di sini Allah mengatakan labanan khalisan, yaitu susu yang murni. Nah, kalau kita ingin tahu makna murni, lihatlah susu. Ya, Allah katakan, kami keluarkan susu tersebut dari perut binatang ternak, min baini farthin wa damin, di antara kotoran dan darah. Nah, kalau kita memerah susu atau kita ambil susu, kita letakkan di cangkir, kita akan lihat susu tersebut putih bersih. Tidak ada satu tetes darah pun tidak ada. Dan tidak ada satu titik kotoran pun. Itulah namanya murni. Kalau seandainya susu tersebut tercampur dengan satu tetes darah, atau tercampur dengan satu titik kotoran, maka itu bukan susu yang murni. Maka inilah makna dari kemurnian. Nah, demikianlah tatkala kita beramal soleh. Allah ingin agar kita beramal soleh murni hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam segala hal, dalam haji, dalam sholat, nuntut ilmu, ya, berbakti kepada orang tua, ya, bersedekah, semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang ternyata menuntut ilmu bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala, hanya ingin disanjung, ingin dipuji, ya, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Ya. Man ta'allama ilman mimma yubtagu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minad dunya lam yajid arfal jannah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, contohnya barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya ilmu agama itu dituntut dalam rangka mencari wajah Allah untuk ikhlas, tetapi dia menuntutnya dalam rangka untuk mencari perkara dunia, entah untuk dipuji agar orang menyanjungnya, agar orang mencium tangannya, agar dihormati oleh murid-muridnya, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mencium harumnya surga. Ya. Karena apa? Dia tidak memurnikan niatnya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka amalannya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kata Nabi SAW, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, ana agna syuraka ani syirk, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyyi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa yang beramal saleh kemudian dia berbuat syirik, mengambil syarikat, maka aku akan tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Jadi yang diterima hanyalah yang murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadah mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tamu-tamu Allah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itulah ikhlas, ya, yang menggelisahkan orang-orang soleh terdahulu. Mereka selalu berpikir bagaimana bisa menjaga keikhlasan mereka. Oleh karena Sufyan al-Thawri pernah berkata, ma alajdu syai'an ashadda alayya min niyati, li'annaha tataqallabu alayya. Tidak pernah aku menghadapi sesuatu yang paling berat seperti menghadapi niatku. Kenapa? Karena niatku berubah-ubah. Bagaimana seorang menjaga keikhlasannya? Dan kita sendiri sadar, terkadang hari ini ikhlas, besok kita riya. Terkadang paginya kita ikhlas, sorenya bisa jadi seorang terjerumus dalam riya. Masing-masing kita sadar, kalau kita mengecek dirinya, dia tahu terkadang dia beramal soleh, ingin dipuji, ingin disanjung. Ingatlah tatkala itu amal kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang bisa merusak ikhlas adalah riya. Riya dalam bahasa Arab diambil dari kalimat ru'yah, kemudian jadi ro'a, yuro'i, muro'at atau ria'an, yang artinya memperlihatkan, memperlihatkan amal soleh, memperlihatkan amal soleh. Dan ini pernah disebutkan contohnya oleh Nabi SAW. Tatkala para sahabat sedang duduk-duduk, kemudian mereka ngobrol tentang masalah Dajjal. Dan kita tahu Dajjal adalah fitnah yang paling berbahaya yang akan muncul di akhir zaman menjelang hari kiamat. Seorang anak Adam yang memiliki kesaktian yang luar biasa, jika dia berkata kepada langit, ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujanmu, maka langit akan menurunkan hujannya. Jika dia berkata kepada bumi, wahai ardu ambiti, wahai bumi tumbuhkanlah tumbuhan, maka bumi yang gersang akan bisa menumbuhkan tumbuhan. Dan dialah Dajjal dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ini fitnah yang dikhawatirkan oleh Nabi dan dikhawatirkan oleh para sahabat. Suatu hari para sahabat sedang ngobrol tentang Dajjal. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi min fitnatil masih Dajjal. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang suatu fitnah yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, fitnah apakah itu? Kata Nabi SAW, asyirkul khafi, syirik yang samar. Syirik yang samar. Syirik yang samar yaitu tidak kelihatan. Kemudian Rasulullah SAW contohkan, yakumur rajulu, seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia sholat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia hias-hiaskan, dia indah-indahkan salatnya, lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia tahu ada orang sedang perhatian dia, melihat dia sedang salat. Ini contoh riya. Seorang salat, kata Nabi SAW, yakumu rajulu, seorang berdiri, fayusalli, kemudian dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia hias-hiasi, dia indah-indahkan salatnya. Kenapa? Lima yara min nadhari rajulin ilaihi, karena dia tahu ada orang sedang melihat sholatnya. Ini contoh riya. Ini contoh riya. Oleh karenanya hati-hati seorang tatkala beramal soleh, jangan sampai niatnya untuk dilihat oleh orang lain atau disanjung oleh orang lain. Barang siapa yang terjerumus dalam riya, maka amalannya tidak diterima sebesar apapun. Nah, bagaimana kita bisa menghindarkan diri kita dari penyakit riya? Ini sangat penting untuk kita bahas agar amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya agar kita bisa terhindar dari riya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa. Makanya saya sangat berharap para hadirin bisa menghafal doa agar terhindar dari riya. Doanya Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya, artinya Allahumma inni a'udzu bika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau, min an usyrika bika, dari berbuat syirik kepadamu, syai'an a'lamuhu, yang aku sadari, dan aku berlindung kepada Engkau dari yang tidak aku sadari. Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari yang aku tidak sadari. Kenapa? Karena sering riya menimpa diri kita tanpa kita sadari. Tahu-tahu kita riya. Tahu-tahu kita beramal soleh, kita merasa ikhlas, ternyata kita riya. Doa ini sering kita ulang-ulang agar kita terhindarkan dari riya. Ya, agar kita terhindarkan dari riya. Ini yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, agar kita bisa terhindar dari riya, latih diri untuk menyembunyikan amal soleh. Melatih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh. Karena kalau amal soleh kita kelihatan, ini rawan untuk kita terjerumus dalam riya. Saya ingatkan bahwasanya amal soleh yang kelihatan, yang terlihatkan, bukan berarti orang itu riya. Boleh kita menampakkan amal soleh, boleh. Tetapi rawan, kalau kita memperlihatkan amal soleh kita, rawan untuk terjerumus dalam riya. Oleh karenanya cara yang selamat agar kita bisa terselamatkan dari riya, maka kita berusaha menyembunyikan amal soleh kita. Makanya orang yang menyembunyikan amal solehnya dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur tentang 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak tatkala matahari turun dengan jarak 1 mil. Maka di antara 7 golongan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, lantas dia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan ini adalah gambaran yang luar biasa dari orang ini, bahwasanya dia benar-benar menyembunyikan amal solehnya. Kenapa? Karena tangan kanan dan tangan kiri itu berdekatan dan selalu berdua-duaan. Di mana ada tangan kanan, ada tangan kirinya. Tidak ada orang berjalan tangan kirinya tinggal di rumah, enggak ada baru dia keluar rumah, enggak. Tangan kirinya selalu dibawa. Ya. Tangan kiri di mana ada, tangan kanan juga ada. Dan kegiatan tangan kanan selalu diketahui oleh tangan kiri. Bahkan tangan kiri selalu membantu tangan kanan dalam kegiatannya. Nyetir, tangan kiri bantu tangan kanan. Angkat barang, tangan kiri juga bantu tangan kanan. Mau apa-apa, tangan kiri bantu tangan kanan. Tetapi tatkala tangan kanan bersedekah, dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kinayah, kiasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana orang ini benar-benar menyembunyikan amal solehnya sampai pada orang-orang terdekatnya, sampai kepada teman-teman baiknya. Dia tidak ingin mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang melatih diri untuk bisa mencapai pada tahapan ini, yaitu beramal soleh tanpa diketahui oleh orang lain. Jika dia sudah mencapai pada tahapan ini, suka amalannya tidak diketahui, suka amal yang tidak diketahui, maka dia akan bahagia. Kenapa? Karena dia telah meraih keriduan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan kebahagiaan. Tapi untuk menuju tahapan ini, suka amal soleh tidak diketahui, ini berat. perlu latihan. Kebanyakan manusia ingin amal solehnya diketahui, ingin disanjung. Ya. Makanya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al." Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'un min amalin salih falyaf'al. Kata Nabi, barang siapa di antara kalian yang mampu punya amal soleh yang tersembunyi, maka lakukanlah. Maka berusaha kita tidak menceritakan amal soleh kita, apapun amal soleh kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan, jika Anda keluar dari hotel menuju ke Masjid Nabawi, ya, itu amal soleh yang luar biasa. Menuju ke Masjid Nabawi untuk sholat berjamaah, setiap langkah kaki akan meninggikan derajat dan mengurangi dosa, setiap langkah kaki pulang dan pergi. Maka jangan ceritakan kepada orang lain. Apalagi sekarang musim panas. Hari ini panas 46 derajat. Besok rencananya 48 derajat. Ya. Maka tidak perlu Anda tulis di status, hari ini Allah mengkuatkan langkah kaki saya menuju Masjid Nabawi meskipun panasnya 46 derajat. Tidak usah tulis di status. Cukup hanya Allah yang tahu. Maka seorang berusaha untuk tidak menceritakan amal solehnya. Lihatlah bagaimana para salafus soleh dahulu, orang-orang soleh dahulu, mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Di antara mereka ada yang bersedekah hanya di malam hari. Kalau di malam hari, maka dia pun memikul gandum dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Orang tersebut adalah Ali Zainal Abidin. Ya. Rahimahullahu ta'ala. Kapan ketahuan? Ketahuan tatkala dia meninggal. Tatkala dia meninggal, sudah tidak ada lagi sedekah yang datang di malam hari. Setelah dicek, ternyata pundaknya ada warna hitam karena dia sering memikul apa? Gandum. Tidak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa ya. Di antara para salaf, ada yang tatkala mereka berjihad, mereka menutup wajah mereka. Tidak ingin ketahuan. Mereka tutup wajah mereka agar tidak ketahuan. Di antara mereka ada yang sholat malam. Mereka di malam hari bangun kemudian sholat malam. Tatkala menjelang subuh dia pun pura-pura tidur. Begitu tatkala tiba adzan subuh, maka dia mengesankan seakan-akan dia baru bangun tidur. Sambil menggeliat dia berkata, tidur semalam nikmat sekali. Padahal tadi malam dia sholat malam. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwasanya dia sholat malam. Ya. Menampakkan amal soleh itu boleh. Tidak berdosa, tetapi menyembunyikannya lebih afdol. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "In tubudu shadaqati fa ni'mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum, wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Wallahu bima ta'maluna basir." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian tampakkan amal soleh, maka itu baik. Tetapi kalau kalian sembunyikan, kalian berikan kepada fakir miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik. Jadi amal soleh yang kelihatan ada pahalanya, amal soleh yang tersembunyi pahalanya lebih besar. Bukan cuma itu, kata Allah, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, barang siapa yang menyembunyikan amal solehnya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Dan Allah tutup firman-Nya dengan mengatakan, wallahu bima ta'maluna basir, Allah maha melihat tentang apa yang kalian lakukan. Jadi kita latih diri kita, yang penting Allah lihat. Latih diri kita tatkala beramal soleh, yang penting Allah lihat. Kalau Allah lihat sudah selesai, enggak perlu dilihat oleh orang lain. Apapun yang kita lakukan, Allah maha melihat. Tidak ada speser pun yang kita keluarkan, meskipun enggak ada yang lihat, Allah tahu. Allah maha tahu. Nah, kita latih diri kita sudah bahagia kalau Allah sudah lihat. Jadi latih diri kita untuk menyembunyikan amal soleh kita. Perhatikan, zaman sekarang ini, perkaranya terbalik. Kalau dahulu para salafus soleh, mereka bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh, sekarang orang bersusah payah untuk menampakkan amal solehnya. Saya ulangi, kalau zaman dahulu, orang-orang bersusah payah untuk menyembunyikan amal soleh, zaman sekarang sebagian orang bersusah payah untuk menampakkan amal solehnya. Bagaimana dia bergaya di depan Ka'bah, mengangkat kedua tangan, sambil pura-pura nangis, kemudian difoto. Ya. Berusaha payah, ya. Difoto, kemudian dia pajang di Facebooknya, atau dia share di WhatsApp, atau yang lainnya. Berusaha payah. Berusaha payah untuk pencitraan. berusaha payah untuk menunjukkan amal solehnya. Kalau dahulu mereka menyembunyikan amal soleh mereka. Kalau orang yang berusaha menyembunyikan amal solehnya saja bisa terjerumus dalam riya, bagaimana orang yang menceritakan, menceritakan, mengumbar, menyebutkan sana sini amal solehnya, apa yang telah dia lakukan, sedekahnya, dakwahnya dan yang lainnya. Maka seorang bertakwa kepada Allah, jangan sampai terjebak dengan perangkap syaitan. Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Wabilu Sayyib, menyebutkan bagaimana tipuan syaitan. Kalau ada orang beramal soleh, ikhlas, syaitan ingin menurunkan pahala amalan tersebut. Bagaimana caranya? Syaitan menggelitiki hatinya agar dia cerita. Kalau dia sudah cerita amal solehnya, meskipun dia ikhlas, tidak niatnya sombong, itu pahalanya sudah berubah. Dari pahala amalan tersembunyi menjadi amalan, pahala amalan yang kelihatan. Nanti syaitan menggelitiki lagi hatinya agar dia cerita, sampai dia cerita dengan riya. Kalau dia sudah cerita karena riya, maka amal solehnya gugur. Maka seorang berhati-hati. Kalau terbetul lah mati kita ingin cerita, tahan, jangan cerita, latih diri kita. Saya katakan mungkin pertama susah, kedua sulit, ketiga kenapa hati ini gelisah ingin cerita. Ingin cerita agar orang menganggap kita wow, agar orang mengetahui kita hebat, agar orang tahu kita punya andil. Ingin cerita, tapi latih diri kita untuk tidak cerita. Kalau kita sudah terbiasa, lama-lama kita tidak berminat untuk cerita. Bahkan kita bahagia kalau yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat hadis tadi, di antara orang yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, hari yang sangat dahsyat, tatkala matahari turunkan dalam satu jarak satu mil, keringat bercucuran, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ada tujuh golongan yang Allah muliakan. Ini tujuh golongan semuanya orang-orang hebat. Semuanya orang-orang hebat. Makanya disebutkan secara khusus. Pertama, imam yang adil. Imam yang adil, ini enggak gampang. Kebanyakan imam, pemimpin hanya ingin ambil duit untuk dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, rajulani tahabba fillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Bersahabat bukan karena dunia, bukan karena pekerjaan, bukan karena yang, tapi karena Allah. Yang ketiga, rajulun syabun nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah. Anak muda biasanya sukanya hura-hura, biasanya foya-foya, ingin menghabiskan waktunya. Nanti saja kalau sudah tua baru saya tobat. Kebanyakan anak muda seperti itu. Tapi anak muda ini, dia waktunya untuk beribadah kepada Allah. Ini enggak gampang, apalagi di zaman sekarang. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang yang hatinya rindu ingin ke masjid. Dia kerja, dia beraktivitas, dia rindu kapan dikumandangkan azan. Banyak orang ke masjid, tapi belum tentu rindu. Saya ulangi, banyak orang ke masjid, tapi belum tentu rindu ke masjid. Bahkan kalau sudah azan, seakan-akan ada beban yang memanggil. Ya, untuk mencapai derajat rindu mendengar azan, ingin ke masjid tidak gampang. Ini perlu perjuangan. Yang kelima, rajulun datum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang kelima, seorang pemuda yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik, jelita dan kaya raya. Ini enggak gampang, ya. Yang rayu perempuan. Perempuan tersebut bukan perempuan sembarangan, cantik lagi. Sudah cantik, kaya raya lagi. Ternyata dia takut, dia berkata ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, yang ikhlas tadi. Rajulun tasaddaqa biyaminihi, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya, fa akhfaha, kemudian disembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh juga orang yang ikhlas, rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina, seorang yang dia bersendirian mengingat keagungan Allah kemudian dia menangis. Jadi seorang berusaha untuk melatih diri agar tidak diketahui amalannya oleh orang lain. Ini salah satu cara agar kita bisa ikhlas dan terjauhkan dari riya, ya. Kemudian, ya, oleh karenanya tidak usah kita cerita-cerita amalan soleh kita. Kalau Anda sudah berhaji 4 kali, 3 kali, enggak usah bilang, "Oh, saya sudah haji 3 kali, 4 kali." Kalau Anda sudah umroh 5 kali, enggak usah cerita, "Saya sudah umroh 5 kali. Oh, saya tiap tahun umroh." Alhamdulillah, bukannya riya, tapi ingin pamer, ya. Enggak usah. Kadang-kadang orang mau riya, dia bilang dulu, bukannya riya. Iya, bukan terus mau apa? Ya mau pamer kan. Ngapain cerita-cerita? Kalau ada orang bilang, kamu kok enggak haji-haji, duit sudah banyak? Bilang enggak apa-apa. Alhamdulillah saya sudah haji, alhamdulillah. Enggak usah bilang, "Oh, saya sudah 5 kali haji." Enggak usah. Bilang aja, "Alhamdulillah saya sudah haji." Karena kalau kita bilang 5 kali, ini khawatirnya riya, ya. Khawatirnya apa? Riya. Maka latih diri kita untuk tidak cerita. Namun saya katakan ini berat. Semuanya berat. Orang yang berbakti sama orang tua kadang cerita, oh saya berbakti sama ibu saya cerita. Orang yang baik sama istrinya cerita, oh saya sama istri saya begini. Ngapain cerita? Orang yang berdakwah juga dia cerita, oh saya berdakwah di belantara hutan, saya berdakwah di atas gunung, saya berdakwah. Ente ngapain cerita-cerita? Ya. Ente maksudnya apa cerita berdakwah ke sana sini? Oh, maksudnya apa? Ya. Ikhlas, kalau ikhlas alhamdulillah, tapi kalau riya rawan. Ya, rawan. Jadi latih diri kita untuk tidak cerita. Ya. Latih diri kita untuk tidak cerita. Kalaupun kita cerita kepada orang-orang terdekat, ya, dalam rangka motivasi atau dalam rangka menolak suudzon, jangan sampai orang suudzon kepada kita. Tapi kalau untuk riya rawan, ya. Taib. Yang kedua, agar kita terhindar daripada penyakit riya, hendaknya kita merenungkan nasib orang yang riya di dunia dan di akhirat. Orang yang riya di dunia hidupnya gelisah, tidak bahagia. Kenapa? Yang menjadi patokannya adalah ingin dipuji. Maka dia berusaha mencitrakan dirinya agar dipuji. Kalau ternyata tidak ada yang mujinya, maka dia menderita. Kalau dia sudah foto di depan Ka'bah, kemudian dia masukkan di Facebook agar dikomentari dengan pujian. Kalau enggak ada yang komentar, dia gelisah. Dia posting lagi kedua kali. Jangan-jangan belum sampai. Kalau ada yang komentar tidak memuji, dia pun gelisah. Ya. Kenapa? Dia cari pujian. Dia cari pujian. Orang seperti ini menderita. Kalaupun dia dipuji, terkadang pujiannya tidak sesuai dengan harapannya. Dia kasih duit sama orang miskin. Maunya dia ingin orang miskin tadi memujinya dengan pujian setinggi langit. Dengan mengatakan, makasih pak, kalau enggak ada duit bapak mungkin saya sudah begini. Makasih pak, tunduk-tunduk, maunya begitu. Ternyata orang miskin ini tidak pandai memuji. Orang miskin hanya mengatakan, syukron pak. Dia marah, kok cuma begitu bilang apa? Syukron. Ya. Kenapa? Karena memang dia cari pujian. Padahal syiarnya penghuni surga, mereka berkata, innama nutu'imukum liwajihillah, la nuridu minkum jaza'a wala syukura. Kami beri makanan kepada kalian karena Allah. Kami tidak butuh balas budi dan kami tidak butuh kata terima kasih. Enggak perlu. Orang yang dibantu, dia harus berterima kasih. Tapi kita enggak perlu terima kasihnya. Dia harus berterima kasih kepada kita. Tapi kalau dia tidak berterima kasih, ya sudah. Yang penting Allah sudah tahu, selesai. Allah sudah tahu, maka sudah selesai urusan. Ya. Maka latih diri kita tatkala kita membantu orang lain, sebenarnya kita tidak bermuamalah dengan orang tersebut, tapi kita sedang bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita berkata, ya Allah, ini uang yang Kau amanakan kepadaku sudah saya berikan kepada fakir miskin. Sudah selesai ya Allah. Enggak lagi kita pikir orang ini muji kita, enggak bukan urusan kita. Yang penting Allah sudah tahu kita menyerahkan amanah tersebut sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang riya hidupnya menderita, ingin dipuji. Ya, kalau dipuji pun dia ingin dipuji terus. Dan tidak setiap orang selalu memuji kita. Terkadang dia memuji kita, terkadang dia mencela kita. Maka dia akan gelisah di dunia. Adapun orang yang ikhlas, maka dia paling bahagia. Bagi dia yang penting Allah sudah tahu, selesai urusan. Kemudian ini nasib orang di dunia. Nasib orang riya di akhirat. Orang yang riya di akhirat mendapati penghinaan dengan berbagai macam model. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan pahalanya lalu Allah menghinakan dia. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i ra'illahu bih." Barang siapa yang dia beramal soleh, ingin didengar oleh orang lain, ingin diperlihatkan oleh orang lain, maka Allah akan permalukan dia pada hari kiamat kelak. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini yaitu tatkala dia di akhirat kelak, kemudian dia datang dengan pahala sholat, dengan pahala puasa. Allah tunjukkan pahala sholatnya demikian. Allah tunjukkan pahala puasanya demikian. Allah tunjukkan. Setelah Allah tunjukkan pahala-pahala tersebut, lalu Allah hilangkan pahala tadi. Ya, Allah hilangkan pahala-pahala tadi. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya, perumpamaan orang yang riya dalam Al-Quran sangat jelek. Ya. Kalladhi yunfiku apa riya'an nas, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, famathaluhu kamathali safwanin alayhi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan orang yang riya seperti apa? Seperti tanah yang berada di atas suatu batu yang licin. Jadi ada batu licin, di atasnya ada tanah. Orang yang melihat tanah tersebut, tidak melihat batunya, menyangka tanah ini tanah yang subur. Kalau tanah subur, ditanami bibijian mudah untuk tumbuh. Ya, padahal tiba-tiba kata Allah, fa'asabahu, tiba-tiba wabil, kemudian tiba-tiba turun hujan yang sangat deras, fatarakahu solda. Maka tiba-tiba tanah tersebut semuanya hilang, hanya tersisa batu yang licin tadi. Tanah tadi ternyata hanya fata morgana, hilang. Kenapa? Terkena hujan yang lebat. Tidak tersisa sebutir pun. Demikianlah orang yang riya. Orang yang riya, orang lihat dari luar seakan-akan orang soleh. Masya Allah, ini orang soleh. Ini orang dermawan. Ya. Ini seorang da'i yang ikhlas. Ini seorang pejuang. Tetapi ternyata semuanya itu hanya fata morgana. Sebagai seperti tadi, tanah yang apa? Tanah yang subur, dilihat dari luar tanah subur. Ternyata terkena hujan, hilang semuanya. Tidak tersisa meskipun sebutir pun. Demikian orang yang riya. Dia menipu dirinya dan dia menipu orang lain. Orang lain terpedaya menyangka dia orang soleh. Maka di akhirat kelak Allah akan perdaya dia. Allah akan memperlihatkan amal pahala-pahalanya. Kemudian Allah hilangkan. Ini pahala solatmu. Kalau kamu ikhlas, pahalanya seperti ini. Kalau kamu puasa ikhlas, pahalanya seperti ini. Kalau kamu haji ikhlas, pahalanya seperti ini. Tapi karena kamu tidak ikhlas, pahalanya dihilangkan semuanya. Ini salah satu bentuk Allah menghinakan dia pada hari kiamat kelak. Yang kedua di antaranya, Allah akan menyuruh dia mencari pahala dari orang yang dahulu dia makan puji. Kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, kata Allah kepada orang-orang yang riya, "Idhhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna 'indahum jazaan?" Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pergilah kalian menuju kepada orang-orang yang dahulu kalian riya di dunia, cari pahala sama mereka. Kamu dulu kan haji bukan karena saya, tapi kamu haji ingin dipuji. Sana cari pahala sama orang-orang yang kau ingin pujiannya. Kamu dulu berdakwah hanya ingin dipuji, sana cari pahala sama mereka." Jadi barang siapa yang tatkala di dunia beramal soleh, ingin mencari pujian manusia, maka dia akan dipermalukan oleh Allah, disuruh cari pahala dari orang-orang tersebut. Ini perkara yang sangat menghinakan orang tersebut. Kemudian yang ketiga yang berbahaya, orang yang beramal soleh karena riya di dunia terancam dengan neraka jahanam. Oleh karena hati-hati, orang yang beramal soleh karena riya itu pada hakikatnya dia bukan dapat nol, bukan, tetapi dapat minus. Masih mending dia tidak beramal soleh. Iblis lebih suka orang yang beramal soleh karena riya daripada orang yang tidak beramal soleh. Kalau orang tidak beramal soleh nilainya nol, tapi kalau orang beramal soleh karena riya bukan cuma nol, bahkan minus. Bahkan apa? Minus, karena dia berdosa. Karena dia berdosa. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan tiga golongan yang pertama kali Allah sidang pada hari kiamat kelak. Tiga orang ini adalah tiga orang yang sangat hebat. Yang pertama orang yang mati syahid, yang kedua orang yang ustad, dan yang ketiga orang yang dermawan, donatur. Ini tiga orang yang hebat, yang sangat dibutuhkan dalam agama Islam. Orang yang mujahid, orang da'i, ustad, dan yang ketiga donatur. Ya. Kalau ada tiga golongan ini, maka Islam akan jaya. Tetapi tatkala amalan mereka bukan karena Allah, maka sia-sialah. Yang pertama kata Nabi SAW, rujulun ustushhid. Allah hadirkan seorang yang mati syahid. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lantas Allah ingatkan kembali nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia. Orang ini dahulu jagoan, badannya sehat, badannya kuat, pandai memainkan pedang, pandai menggunakan senjata, beraninya luar biasa. Maka Allah bertanya, dia pun ingat nikmat-nikmat tersebut. Wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qataltu fika hatta tushhid. Aku berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liqal annaka jari. Kau dusta, kau tidak berperang karena aku, tapi kau berperang supaya dikatakan pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Ya ikhwan, ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, riya adalah syahwat. Ingin dipuji itu syahwat. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa menamakan sifat ingin dipuji namanya syahwatun khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Sebagaimana kalau seorang lapar lihat makanan dia punya syahwat untuk makan. Sebagaimana seorang laki melihat wanita yang cantik dia punya syahwat. Demikian juga ada orang punya syahwat untuk dipuji. Ada orang punya syahwat untuk disanjung. Maka dia mengorbankan apa saja untuk disanjung. Apakah dengan hartanya, bahkan dengan jiwa raganya. Makanya Nabi SAW pernah berkata, "Rubba qatilin baina saffain, Allahu a'lamu biniyatihi." Betapa banyak orang yang meninggal dalam medan pertempuran, Allah lebih tahu tentang niatnya. Artinya apa? Tidak semua orang berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Rajulun qatala, ya Rasulullah, bagaimana tentang seorang yang berperang syaja'atan, karena menunjukkan keberanian. Rajulun qatala ghadbanan, ada seorang berperang karena ngamuk. Rajulun qatala hamiyatan, ada seorang berperang hanya sekedar membela sukunya. Rajulun qatala liyuzkar, ada seorang berperang supaya dikenang. Rajulun qatala liyuramakanu, agar diketahui kedudukannya. Ayu dzalika fi sabilillah, mana di antaranya yang berjihad di jalan Allah?" Kata Nabi SAW, "Man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, itu yang di jalan Allah. Adapun hanya karena menunjukkan jagoan, keberaniannya, membela sukunya dalam rangka untuk dikenang, ini semua bukan karena Allah. Lihatlah orang ini, dia berjihad dan dia sudah mati. Dan dia sudah mati. Dia mengatakan, "Saya berjihad karena Allah." Allah mengatakan, "Tidak, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal annaka jari, tetapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani." Kata Allah, "Wa qad qil," dan telah dikatakan. Jadi kalau seorang niatnya riya, dia akan dapatkan. Dia dapat pujian. Orang ini sekarang berperang supaya dikenal sebagai pahlawan. Benar, dia dikenang sebagai pahlawan. Dia meraih keinginan dia di dunia. Ada seorang donatur dermawan ingin membagi-bagi duitnya supaya dipuji, dia akan dipuji. Dia dapat di dunia. Tapi di akhirat enggak dapat apa-apa. Kata Allah, "Wa qad qil," dan telah dikatakan, "Kau adalah seorang pemberani." "Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar." Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret dia di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka jahanam. Ini tragis, mati syahid tapi masuk neraka jahanam. Yang kedua, ustaz, dai. Rajulun ta'allama ilma, ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an. Seorang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan mengajarin Al-Quran. Jadi yang kedua ini ustaz, da'i. Fa'utiya bihi, lalu dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Lantas Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Cerdas, ustaz cerdas ya. Hafalannya kuat, pandai berorasi, pintar ngomong ya. Kalau enggak pintar ngomong enggak jadi ustaz ya. Kalau bahlul juga enggak jadi ustaz. Itu pintar orangnya ya. Apalanya kuat ya. Mungkin suara baca Qur'annya bagus. Dan dia ingat semua nikmat tersebut. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan nikmat yang aku berikan kepadamu? Karena kita tahu setiap nikmat ada tanggung jawabnya. Kata dia, "Qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh." Ya Allah, aku baca Qur'an karena engkau dan aku mengajarkannya. Saya berdakwah ya Allah. Saya ajarkan ilmu tersebut karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta walakin liyuqal annaka qari." Kau dusta. Tapi kau mengajarkannya supaya kau dikatakan sebagai ahli baca Quran, supaya kau dipanggil orang alim. Wa qad qil, dan telah dikenal demikian. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret wajahnya, menggeret dia di atas wajahnya, lantas dilemparkan dalam neraka jahanam. Orang yang ketiga yang tragis adalah donatur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun a'tahu Allahu min asnafil mali kullih." Seorang yang Allah berikan kepada dia segala jenis harta. Dia punya segala jenis harta, rumah mewah, sawah ladang, hotel mungkin, istana, mobil, emas dan perak. Semua jenis harta dia punya. Ada orang seperti itu. Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada jalan kebaikan pun yang kau suka aku berinfak kepadanya kecuali aku berinfak. Semua jalan kebaikan. Saya bantu anak yatim, saya bantu bikin masjid, saya bantu bangun pondok, saya bantu para janda, saya bantu orang-orang miskin. Semuanya saya bantu. Ada jalan kebaikan yang kau suka aku bantu, aku akan bantu. Karena engkau ya Allah. Kata Allah, "Kadzabta," kau dusta, "walakin liyuqal annaka jawad." kau dosa tetapi kau melakukan semuanya supaya kau dikatakan sebagai orang yang dermawan. Waqadakil, dan telah dikatakan. Maka hati-hati para hadirin. Ada sebagian orang yang mereka tatkala menyumbang untuk korban, kemudian dia tidak mau menyumbang kecuali diumumkan namanya. Satu ekor sapi dari Pak Haji Fulan, ingin disebutin namanya. Ternyata tukang pengumumannya lupa. Satu ekor sapi dari hamba Allah, wah dia marah. Hamba Allah. Kenapa tidak sebut nama ya? Ya akhi, seorang beramal soleh karena Allah. Kalau tidak, maka dia akan menyesal. Dan dia akan merugi di dunia maupun di akhirat. Amal solehnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana nasib orang yang riya. Tragis. Di dunia tragis, di akhirat apalagi. Dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selama ini dia menipu. Menipu dirinya dan menipu orang lain. Taib. Di antara hal yang membantu kita untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita merenungkan tentang orang yang kita harapkan pujiannya ini. Jadi kita terkadang beramal soleh ingin dipuji. Ente ingin dipuji oleh siapa? Ingin dipuji oleh Pak Bupati, ingin dipuji oleh Pak RT, ingin dipuji Pak RW, ingin dipuji oleh mertua. Mereka itu siapa? Mereka itu manusia. Belum tentu mereka lebih baik daripada ente. Manusia ini tidak bisa apa-apa. Pujiannya tidak bisa menambah kedudukan kita, celaannya juga tidak bisa menandakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan celaannya enggak ada ngaruhnya, enggak pengaruh. Maka buat apa kita mengharapkan pujian dari manusia seperti ini? Ente mengharapkan pujian dari manusia. Manusia itu siapa? Manusia itu adalah orang yang penuh kekurangan. Kalau dia sakit, bagaimana lemahnya dia? Ente ingin pujian dari orang seperti ini. Kalau dia meninggal, tidak dikuburkan, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Ente ingin dipuji dari orang seperti ini. Buat apa? Kita sholat, menundukkan kepala di tanah, menghinakan diri kita, hanya ingin dipuji. Buat apa, ikhwan? Maka, manusia yang kita harapkan pujiannya, hakikatnya demikian. Nah sekarang dia puji kita, coba kalau dia lagi marah sama kita, bagaimana umpatannya juga lebih parah. Kalau ngumpat-ngumpat, mencela-mencela, maka jangan kita berharap pujian dari manusia, rugi. Kalau ingin cari pujian, pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Cari pujian, pujian Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hal yang memudahkan kita, tadi untuk terhindar dari riya, tadi saya sebutkan di antaranya berdoa, kemudian berusaha menyembunyikan amal soleh. Yang ketiga, mengingat nasib orang yang riya di dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, merenungkan tentang orang yang kita harapkan pujiannya. Maka di antara praktek nyata yang memudahkan kita untuk ikhlas adalah sholat malam. Sholat malam. Tatkala orang-orang sedang tidur, kata Nabi SAW, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu salihina min qablikum. Hendaknya kalian sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dalam hadis kata Nabi SAW, sallu bil laili wa nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Salatlah kalian di malam hari, tatkala orang-orang sedang tidur pulas, niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi latih diri kita cari muka hanya kepada Allah. Orang sedang tidur kita bangun, cari muka. Berwudu, melawan rasa kantuk, cari muka di hadapan Allah. Jadi latih diri kita untuk cari muka di hadapan Allah. Jangan latih diri kita cari muka di hadapan manusia. Ini antara hal yang memudahkan kita untuk ikhlas, salat malam. Tapi besoknya jangan cerita, alhamdulillah tadi malam saya sholat malam. Jangan cerita. Sudah cukup Allah yang maha tahu. Cukup Allah yang maha tahu. Ingin dipuji adalah tercela. Sifat orang-orang munafik. Sifat orang-orang Yahudi. Dan itulah riya, ingin dipuji. Lebih parah lagi, ingin dipuji pada perkara yang tidak kita lakukan. Ini lebih parah lagi. Kita sholat saja, kita bersedekah saja, ingin dipuji, tercela. Apalagi kita tidak bersedekah, kemudian ingin dipuji seakan-akan kita bersedekah. Di antaranya Allah menyebutkan tentang sifat orang munafik atau sifat orang Yahudi, yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan apa yang tidak mereka kerjakan. Ini sifat yang sangat tercela, hati-hati. Ingin dipuji dengan apa yang tidak dikerjakan. Contoh, ada orang nitip uang pada kita untuk bangun masjid. Lantas kita sesalurkan kepada orang yang membutuhkan. Tatkala kita salurkan, kita mengesankan uang itu dari kita. Kalau orang tanya, dari mana uangnya Pak Ustadz? Wah, dari Allah, tidak usah tanya. Seakan-akan dari dia. Padahal itu hanya apa? Titipan. Maka tidak boleh kita membuat orang menguji kita pada perkara yang tidak kita lakukan. Kita jelaskan ini bukan dari saya. Bukan dari saya. Tidak usah kita cari pujian. Jangan juga kita mengesankan bahwasanya kita menghafal Quran misalnya, padahal tidak hafal. Sebagian orang ditanya, kamu sudah berapa hafalan Quranmu? Oh, adalah. Berapa? Saya enggak mau riya. Bilang aja enggak ada, enggak usah mengesankan seakan-akan punya hafalan banyak. Bilang saja saya masih hafal juz amma pun belum selesai. Misalnya. Tidak usah mengesankan seakan-akan punya hafalan banyak. Ini juga enggak benar. Namanya ingin dipuji pada perkara yang tidak kita lakukan. Orang seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbay zur. Orang yang bergaya dengan apa yang tidak dia miliki, maka dia itu seperti memakai dua pakaian kehinaan, memakai dua pakaian kedustaan. Kalabisi thawbay zur, seperti memakai pakaian dua pakaian kedustaan. Kenapa? Dia menipu dirinya dan juga menipu orang lain. Dan dia telah mengumpulkan dua dosa. Dosa riya dan dosa bohong. Dosa riya dan dosa bohong. Ya. Maka tidak boleh kita mengesankan kepada orang kita lebih daripada yang seadanya. Maka jadilah diri anda seperti diri anda. Tidak usah mengesankan kepada orang anda hebat. Tidak perlu. Apalagi ingin dipuji dengan perkara yang tidak kita lakukan. Taib, hadirin yang dirahmati oleh subhanahu wa ta'ala. Di akhir pengajian saya akan berbicara tentang hukum riya. Ya. Hukum riya jika bercampur dengan amal. Riya bisa menimpa seseorang sebelum beramal, bisa tatkala beramal, bisa setelah beramal. Bisa sebelum beramal, bisa tatkala beramal, bisa setelah beramal. Dan hukumnya berbeda-beda. Yang pertama, seorang yang riya sebelum beramal. Dan ini jelas sepakat para ulama tidak diterima amal solehnya. Memang dia mau sholat karena ingin dipuji. Memang dia puasa karena ingin dipuji. Dia ingin berdakwah karena ingin dipuji. Ingin tampil dan yang lainnya. Maka ini terus jelas tidak diterima amal solehnya. Yang kedua, seorang yang beramal soleh awalnya ikhlas. Kemudian di tengah jalan dia ditimpa dengan riya. Dan ini banyak terjadi. Dia berdakwah di tengah-tengahnya tahu-tahu riya. Kagum dengan banyak yang hadir. Banyak orang puji dia, timbul riya di tengahnya. Dia bangun masjid awalnya ikhlas. Tiba-tiba di tengah orang muji-muji dia. Kemudian timbul ikhlas di niatnya. Ya. Dia sholat. Tiba-tiba riya muncul di tengahnya. Bagaimana hukumnya? Tadi sholatnya ikhlas. Tiba-tiba di tengah sholat muncul riya. Tahu-tahu dia ingin baca yang panjang-panjang supaya dipuji oleh orang bahwasanya sholatnya khusyuk. Ya. Biasanya kalau sholat maghrib baca kul wallahu ahad sama kul a'udzu birabbin nas. Tahu-tahu dia lagi sholat ada makmum yang terlambat kemudian berdeham. Oh, dia tahu itu batuknya bupati, dehemnya bupati. Oh, berarti bupati sholat di belakang saya. Maka dia rubah rakaat pertama dia baca surat Al-Baqarah, rakaat kedua baca surat Ali Imran. Ya. Padahal tadi awalnya ikhlas, di tengah-tengah riya. Nah, bagaimana nasib orang yang riaknya muncul di tengah? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebab ulama mengatakan, maka ibadahnya sia-sia. Karena tercampur riak. Kecuali kalau dia lawan. Kalau dia lawan, kemudian dia hilangkan riak tersebut, maka selamat. Tapi kalau dia tidak lawan, dia biarkan berlezat-lezat dengan riak tersebut, maka sebab ulama berpendapat, pahalanya tidak diterima sama sekali. Pendapat yang lain mengatakan, tetap diterima, karena yang dilihat oleh Allah adalah niat awalnya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Masalah berikutnya, bagaimana kalau riya muncul setelah amal soleh? Ini sering yang terjadi. Bisa jadi orang haji ikhlas kepada Allah. Setelah itu dia cerita sama orang. Oh, saya kemarin hajian gini-gini. Niatnya riya. Niatnya riya. Oh, saya kemarin bantu orang-orang miskin. Saya pergi ke tempat terjadinya bencana alam, saya bantu. Tadinya dia bantu ikhlas. Tapi belakangan dia cerita karena riya. Tapi riaknya munculnya belakangan. Nah, bagaimana dengan nasib amal solehnya yang tadinya ikhlas, kemudian riak muncul belakangan. Apakah amal solehnya tetap diterima atau tidak, maka ada khilaf juga di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan, amal solehnya tetap diterima, karena riak muncul belakangan, tetapi riaknya dosa tersendiri. Tidak mengugurkan amal solehnya. Karena riaknya munculnya belakangan, amal sudah selesai. Tatkala muncul riak belakangan, maka riaknya yang dosa, tapi amalnya selamat. Pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, amal tersebut juga batal meskipun riaknya belakangan. Karena ada amal yang bisa membatalkan amal yang lain. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut dan mengungkit-ungkit menyakiti orang yang kalian bantu. Ada orang bantu orang lain, ikhlas. Dia bantu anak yatim, ikhlas. Kemudian lama-lama dia cerita, "Oh, saya yang bantu anak yatim, saya yang bantu dia, cerita kemana-mana." Akhirnya anak yatim ini merasa tersakiti karena orang ini nyebut-nyebut, maka sedekahnya gugur. Demikian juga riya. Ada orang amal soleh, tapi belakangan dia riya, kata Ibnul Qayyim, riya ini membatalkan amalannya. Pendapat Ibnul Qayyim agak berat ya. Wallahu alam bisawab, saya lebih condong pada pendapat bahwasanya riya-nya tidak membatalkan amal, tetapi riya-nya adalah dosa tersendiri. Adalah dosa tersendiri. Oleh karena hati-hati para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai seorang terjerumus dalam penyakit riya. Kalau riya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlaskan niat kita sebelum kita melaksanakan ibadah haji agar haji kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga bisa menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Silakan. Apakah hadis yang sahih tentang salat arba'in di Masjid Nabawi? Hadisnya ada dalam riwayat Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, ya. Barang siapa yang salat arba'ina salatan la tafutuhu salat, tidak ada satu salat pun yang ketinggalan, 40 salat berturut-turut tidak ada yang boleh ketinggalan, maka akan dicatat terlepas dari neraka jahanam, ya, dan dari kemunafikan. Tapi hadis ini lemah. Hadis ini lemah secara sanad, ya. Yang hadisnya hasan adalah barang siapa yang salat 40 hari di masjid manapun, 40 hari. Adapun 40 waktu di Masjid Nabawi, hadisnya lemah. Tetapi seorang berusaha untuk sholat di Masjid Nabawi setiap saat, kalau diberi kesempatan 40 waktu, alhamdulillah 8 hari, lebih alhamdulillah. Tapi jangan meyakini hadis ini hadis yang sahih. Kenapa? Tatkala sebagian orang meyakini hadis ini hadis yang sahih, begitu terluput satu sholat, dia merasa kecewa sekali. Sampai ada orang terlambat misalnya, kemudian dia buru-buru kejar supaya tidak terlambat, sampai ada yang jatuh. Ini terjadi karena dia takut ketinggalan satu. Ada orang sakit, dia tetap maksakan diri pergi ke masjid. Kenapa? Takut ketinggalan apa? Arba'in. Padahal hadisnya apa? Lemah. Ya kalau orang sakit mau diapain? Kalau sehat pergi ke masjid. Jangan sampai ada ketinggalan satu sholat pun, pergi sholat di Masjid Nabawi. Sampai ada orang juga, dan ini kenyataan juga, kejadian, dia sudah sholat 40 waktu, kemudian masih belum pulang juga, ada bonus satu waktu, kata dia tidak usah. Saya tidak usah ke masjid lagi karena sudah 40. Ini salah. Jadi hadisnya adalah hadis yang lemah, tidak bisa dijadikan dalil. Tapi seorang berusaha untuk sebanyak-banyaknya sholat di Masjid Nabawi. Antum bayangkan ya, kalau antum sholat di Masjid Nabawi sehari semalam 5 waktu, sama sholat seperti 1000 hari di masjid-masjid yang lain. Antum di Indonesia Masjid Istiqlal pahalanya cuma satu, tapi kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Nah kalau anda sholat sehari semalam 5 waktu Masjid Nabawi, seperti 1000 hari di tempat yang lain, seperti 3 tahun di tempat yang lain. Maka jangan malas, semangat, mumpung sudah di sini, diberikan waktu untuk menginjakan kaki tanah suci, maka beribadah sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, ya, berusaha semaksimal mungkin. Ada lagi yang bertanya? Kalau jadi motivator kebaikan, ini kalau jadi motivator, rawan ya. Sebaiknya kita kalau ingin motivasi orang, sebaiknya kita menceritakan kisah orang lain. Atau kalau kita menceritakan kisah kita, kita bilang ada seorang saya kenal dekat, padahal kita sendiri. Tidak perlu kita bilang saya, karena rawan untuk apa? Riya. Tetapi sebenarnya tidak apa-apa kalau dia bisa jaga hatinya. Saya katakan tadi, menceritakan kebaikan itu bukan berarti riya. Bukan berarti riya. Tetapi sangat rawan untuk terjerumus dalam apa? Riya. Tapi kalau dia ceritakan memang benar-benar murni bukan karena riya, dia cerita karena dia pernah mengalami, maka tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Karena mungkin supaya lebih menekankan dia cerita, saya pernah begini. Tapi itu sangat rawan. Sangat apa? Rawan. Oleh karenanya antum lihat para sahabat, ibadah mereka luar biasa, tapi mereka tidak pernah cerita-cerita. Saya dulu begini. Tidak. Ya. Karena mereka menjaga keikhlasan mereka. Ya. Kalaupun kita cerita, kita bilang, ada seorang saya kenal dekat pernah begini. Ya. Tapi saya katakan tadi, menceritakan, jangan sampai salah paham ya, menceritakan kebaikan itu bukan berarti riya, bukan ya. Yang penting dia apa? Ikhlas. Hanya saja rawan untuk terjerumus dalam riya. Ada lagi yang bertanya? Silakan, maju. Sekalian dekat sini. Walimah safar sebelum haji, saya tidak tahu dalilnya. Tapi kalau seorang pulang dari safar, baik safar haji atau yang lainnya, boleh dia mengundang orang lain. sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala mau berangkat haji, saya tidak tahu dalilnya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya, silakan. Iya. Ada apa? Dam apa? Dam sugro. Siapa yang bilang begitu? Enggak ada dam sugro, dam kubro. Yang ada lempar jamrat, jamrat sugro, kubro, wusta. Kalau dam enggak ada ya. Orang haji itu tamatu, yang wajib cuma satu hadyu. Namanya hadyu ya. Satu kambing saja sudah cukup. Jadi kalau bayar di bank nanti bilang aja hadyu, hadyu, dia udah ngerti. Ya, dia udah ngerti ya. Dan itu yang benar adalah bukan dam pelanggaran, tetapi bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dam pelanggaran, kita melanggar, kita potong kambing, enggak boleh kita makan. Tapi kalau hadyu, kita boleh makan. Jadi itu menyembelih kambing dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, yang wajib cuma satu, bukan tiga ya. Yang satu saja yang wajib. Jangan sampai ditipu sama penjual kambing ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Apa-apa? Setelah apa? Setelah iqamat, kita lagi sholat sunnah terus qamat. Enggak boleh ya. Ya. Tidak boleh, dalam hadis Rasulullah SAW melarang ya. Ya. Kalau sudah ada ditegakkan sholat, maka tidak ada sholat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau seorang lagi sholat, misalnya sholat sunnah ini, kemudian dia sedang sholat sunnah tiba-tiba qamat, sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah masuk ke rakaat kedua, maka hendaknya dia selesaikan dengan cepat. Tapi kalau dia masih di awal rakaat pertama, batalkan. Ya. Maka dia batalkan, kemudian dia agar tidak ketinggalan sholat. Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatish shalat fala shalata illa al-maktubah." Kalau telah diikomatkan salat, maka tidak boleh salat kecuali salat fardu. Kecuali salat fardu. Hadisnya sahih dalam Sahih Muslim. "Idza uqimatish shalat fala shalata illa al-maktubah." Kalau sudah diikomatkan salat, maka tidak boleh salat kecuali salat fardu. Maka tidak boleh seorang sudah dengar iqamat malah dia kemudian bertakbir Allahu Akbar. Enggak boleh. Ya. Misalnya ada seorang belum sholat dua rakaat sebelum subuh, kemudian imam sudah sholat subuh, ya sudah qomat, maka dia sholat cepat-cepat, tidak boleh. Rasulullah larang, kita tidak boleh melanggar perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau orang sudah terlanjur sholat, Allahu Akbar. Kalau dia masih rakaat pertama, ya maka dia batalkan, dan waktu dia batalkan tidak perlu dia assalamualaikum assalamualaikum, langsung aja berhenti, batal, ya. Karena memang dia sholatnya disuruh batal, tidak ada disuruh batal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia sudah masuk rakaat kedua, apakah dia batalkan atau dilanjutkan? Kalau dia batalkan juga enggak apa-apa, tapi kalau dia lanjutkan maka harus cepat, ya. Tapi kalau dia masih rakaat pertama, dia batalkan. Kalau dia sudah masuk rakaat kedua, apalagi tinggal sedikit, maka hendaknya dia selesaikan, lebih baik daripada dia batalkan, ya. Wallahu alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Bertanya tentang apakah ada tempat mustajab ya berdoa, ya. Ya, secara umum kita di tanah suci insyaallah doa lebih dikabulkan. Adapun raudhah tidak ada dalil secara khusus bahwasanya raudhah adalah doa lebih mustajab, secara khusus tidak ada, tetapi raudhah datang dalilnya secara umum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Kata Nabi, apa yang ada di antara rumahku dan mimbarku ada taman surga. Oleh karena Allah mengatakan, ibadah apapun di raudhah lebih terbaik daripada tempat-tempat lain di Masjid Nabawi. Secara umum di Masjid Nabawi ibadahnya afdal, apalagi di raudhah. Maka salat di raudhah lebih afdal, baca Quran di raudhah lebih afdal, zikir lebih afdal di raudhah, di antaranya berdoa lebih afdal di raudhah. Maka kalau seorang ingin menyengaja doa di raudhah, maka tidak apa-apa, baik ya. Tapi kalau ada dalil khusus, tidak ada dalil khusus. Dalilnya umum. Semua ibadah di raudhah lebih baik daripada di tempat yang lain. Maka antum di sini 8 hari, sempatkan waktu untuk raudhah ya. Saya yang sudah jauh-jauh, sempatkan waktu untuk raudhah, salat di sana, salat, sisihkan waktu juga untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tadi saya sudah bilang, kalau kita cerita tentang amal soleh kita untuk motivasi orang, apakah riya? Jawabannya tidak, tergantung niat kita. Ustadz, saya cantumkan, saya sedang umroh, saya pasang di Facebook. Ini, di halaman Facebook. Niatnya bukan untuk motivasi, Ustadz. Saya niatnya untuk motivasi. Kita tanya sama, kamu niatnya benar motivasi atau riya? Motivasi sekaligus riya. Oh, kalau motivasi sekaligus riya, tidak boleh. Tapi kalau motivasi murni, mudah-mudahan tidak apa-apa. Tidak jadi masalah. Yang penting tidak riya. Insyaallah nanti kalau masalah fikih haji kita masih ada waktu, belum ya. Masalah fikih haji nanti saja insyaallah ya. Mungkin besok kita mulai masalah fikih haji insyaallah. Ada lagi yang bertanya terakhir ya. Yang datang dalam ibadah 1000 kali lipat adalah salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salatun fi masjidi hadza khairun min alfi salatin fi masiwahu illa al-masjidil haram." Salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 kali lipat di masjid-masjid yang daripada masjid-masjid yang lain, kecuali masjid haram lebih besar. Tetapi secara umum beramal soleh di tanah suci lebih afdal. ya, lebih afdal tanah di Mekah ataupun di Madinah lebih afdal. Tetapi yang bilangan datang 1000 kali lipat atau 100 ribu kali lipat itu hanya perkara apa? Perkara sholat. Tetapi berzikir di tanah haram, di tanah suci, ya, kemudian baca Quran di tanah suci, bersedekah di tanah suci secara umum lebih baik daripada di tanah, di luar tanah, tanah suci. Tetapi bilangan 1000 kali lipat hanya datang dalam apa? Sholat. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ya. Taip, demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan lagi besok maghrib tentang fikih haji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.